Konsultasi Syariah. Cara membayar utang puasa Ramadan karena haid. Pertanyaan. Dari pertama haid hingga sekarang belum pernah qadha Ramadan. Sudah tahu harus bayar qadha, tetapi lupa atau malas. Kalau dihitung dari sejak pertama haid, maka qadha yang harus dibayar adalah sekitar 600-an hari. Apakah harus bayar seluruh qadha 600-an hari karena haid adalah uzur yang harus dibayarkan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ulama sepakat, bagi orang yang memiliki utang puasa Ramadan, dia harus mengqadha puasanya sebelum masuk Ramadan berikutnya, selama masih mampu puasa. Qadha boleh saja ditunda, tapi maksimal sampai bulan Sya'ban, atau bulan sebelum Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pengalamannya ketika memiliki utang puasa Ramadan. Dulu saya memiliki utang puasa Ramadan, dan saya tidak mampu untuk mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, disimpulkan dari semangat Aisyah untuk membayar utang puasa di bulan Sya'ban, bahwa tidak boleh mengakhirkan qadha sampai masuk Ramadan berikutnya. Fathul Bari. Ada dua kondisi bagi mereka yang menunda qadha puasa Ramadan. Pertama, mereka menunda qadha puasa dan memiliki udzur. Misalnya wanita hamil, tidak puasa dan belum sempat qadha hingga masuk Ramadan berikutnya karena menyusui. Tidak ada kewajiban lain baginya selain hanya qadha puasa ketika sudah memungkinkan baginya. Kedua, menunda qadha puasa hingga masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur. Ada tiga kewajiban untuk orang yang melakukan pelanggaran ini. Satu, pelakunya wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah karena ini termasuk perbuatan dosa. Dua, wajib segera mengqadha puasanya di luar Ramadan. 3. Wajib membayar kafarah dalam bentuk memberi makan orang miskin sesuai jumlah hari puasa yang belum dia qadha. Ini merupakan pendapat jumhur, berbeda dengan pendapat Hasan al-Basri, An-Nakhai, dan Hanafiyah. Mereka hanya diwajibkan membayar qadha saja. Ibnu Qudamah menjelaskan, jika seseorang mengakhirkan qadha puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya, kita rinci, jika karena udzur, tidak ada kewajiban apapun baginya selain qadha. Jika tanpa udzur, maka dia wajib qadha dan memberi makan orang miskin sejumlah hari puasa yang belum diqadha. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, dan Ishaq bin Rahuyah. Sementara Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, dan Abu Hanifah mengatakan, tidak ada kewajiban fidyah, karena ini puasa wajib. Tidak ada kewajiban kafarah, karena mengakhirkan qadha puasa, sebagaimana ketika dia mengakhirkan pelaksanaan ibadah dan nazar. Al-Mughni. Asy-Syaukani menukil perkataan Tohawi. At-Tohawi meriwayatkan dari Yahya bin Aktham. Beliau mengatakan, aku menjumpai pendapat yang mewajibkan kafarah ini dari 6 sahabat. Saya tidak mengetahui adanya silang pendapat dengan mereka. Nailul Autor. Demikian, Allahu A'lam.